بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. halaman berapa? halaman 60. Oh, ba'da halaman 60. Langsung baca syaratnya apa tak apanya dulu Ustaz? 65. Baca dulu matannya. بسم الله. فقال المؤلف وبدأها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي بقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. أحسنت يا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. مغني هجرة. Hijrah kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, al-intiqal, berpindah. Min baladis syirki ila baladil Islam. Berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Wal hijrah faridatun ala hadhil ummah. Min baladis syirki ila baladil Islam. Hijrah wajib bagi umat ini dari dia berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Wahiyya baqiyatun ila antakumasa'ah. Dia tetap berlangsung sampai hari kiamat. Ya. Kecuali kaum muslimin enggak memiliki kemampuan. Maka hukum asalnya kaum muslimin di Eropa, di negeri kafir Singapura, dia harus hijrah ke negeri Islam. Kecuali enggak ada kemampuan atau enggak ada tempat hijrah yang bersedia menampung. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, ini terkait tentang kaum muslimin yang tidak mau hijrah ke Madinah. Mereka tetap berada di Mekah bersama musyrikin dengan alasan ya rumah mereka, harta mereka dan lainnya. Maka ketika mereka dipaksa untuk melawan kaum muslimin di perang Badar, mereka dipaksa musyrikin. Ya, maka Allah Ta'ala berfirman ya innalladzina tawaffahumul malaikah, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat pencabut nyawa, zalimi anfusihim, yang mereka menzalimi diri mereka sendiri, qalu fi makuntum. Malaikat berkata kepada mereka, kenapa kalian ini kok masih bisa berada di negeri kafir? Qalu kunna mustad'afina fil ard, kami dilemahkan di bumi. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah, kata malaikat, bukankah bumi Allah luas? Fatuhajiru fiha, yang kalian bisa berhijrah ke negeri, ke bumi Allah tersebut. Allah sebutkan faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira, mereka tempat mereka jahannam dan itu adalah seburuk-buruknya tempat. Ilal musadabina minar rijal wal nisa wal wildan la yastatiuna hilatan wa la yahtaduna sabila. Kemudian Allah sebutkan pengecualian. Kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan pria, wanita, anak-anak yang enggak tahu jalan dan enggak punya petunjuk. Ya. Baik, ini bahaya dari tidak hijrah. Ya, tetap berada di negeri kafir. Maka para ulama menyatakan haram kita safar ke negeri kafir, ke Singapura, ke Jepang, kecuali darurat. Semisal mengenyam pendidikan yang di negeri muslimin enggak ada mata kuliah tersebut dan bermanfaat untuk kaum muslimin. Atau untuk berobat yang di negeri kaum muslimin enggak ada pengobatannya. Ya. Dan dipersyaratkan lagi orang yang ke negeri kafir tersebut mesti kuat menampakkan agamanya. Kalau dia biasa pakai peci, jangan dia ganti sama yang lain. Dia mesti tampakkan keislamannya. Ya, tidak boleh terkena syubhat di sana. Nah, ini karena bahaya di negeri kafir. Makan aja susah. Ya, semuanya mengandung babi-babi, minyak babi semua. Ya, hal-hal yang diharamkan. Dan dia akan sulit. Ya. Dan Nabi SAW berlepas diri dari mukmin yang tinggal di negeri kafir. Kata Rasulullah SAW, ya, ana bariun min kulli muslimin yuqimu baina adhuril musyrikin. Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Ya, Nabi SAW berlepas diri. Ya, Syakir, Royan, Usama, nah, kalau mau ngaji duduk diam. Jangan bercanda ya. Ya. Baik, bacain syarahnya situ, Pak Arifin. Keterangan dari Syekh bin Baz. فقال الشارح رحمه الله تعالى ثم هاجر إلى المدينة بعدما اشتد عليه أذى قريش له ولأصحابه فأذن الله له بالهجرة من مكة لأجل أذى وظلم قريش إلى المدينة إلى الأنصار وقد بايعوه في موسم الحج على أن ينتقل إليهم وينصروه رضي الله عنهم وأرضاهم فلما تمت البيعة وأذن الله له بالهجرة هاجر إليهم وكان بعض أصحابه قد هاجروا قبل ذلك إلى الحبشة ومكثوا عند النجاشي مدة ثم هاجر بقيتهم إلى المدينة فلما استقر بالمدينة جاء الذين في الحبشة إلى المدينة واستقر الجميع في المدينة والحمد لله. Ya, kata Syekh bin Baz, ثم هاجر إلى المدينة. Kemudian beliau berhijrah ke Madinah. Ba'da mastadja 'alaihi ada Quraisyin lahu wa li ashabi. Setelah semakin parah gangguan, provokasi, ya, intimidasi kaum Quraisy terhadap beliau dan para sahabat beliau. Fa'adinallahu lah. Maka Allah mengizinkan beliau untuk hijrah. Ya. Maka Allah mengizinkan Nabi SAW dan para sahabat untuk berhijrah. Dari mana? Dari Mekah ke, ya, ke Madinah untuk kemaslahatan. Ya. Li ajli ada wa zulmi Quraisyin, karena disebabkan gangguan, kezaliman kaum Quraisy. Ya, dari Mekah ilal Madinah ke Madinah. Menuju Madinah ilal Ansar, ya, menuju kaum Ansar, orang-orang Madinah yang sudah terlebih dahulu masuk Islam dengan sebab dakwah beberapa orang. Ya, orang Madinah yang datang ke Mekah masuk Islam, mereka balik lagi dakwah. Waqad bayauhu fi musimil hajj. Ya. Yang mereka ini membaiat Nabi di musim haji dulu ketika mereka masih musyrik. Ya, datang ke Mekah mereka baiat, ya, mau berislam. Ala ayyan taqila ilaihim, supaya Nabi pindah ke mereka. Hijrah, berpindah ke mereka. Ya. Wayansuruh, dan sehingga mereka dapat menolong beliau. Ya, ini sudah dibaiat. Jadi orang Madinah itu sudah berislam ketika beberapa jamaah haji dari Madinah datang ke Mekah. Tentunya hajinya diiringi oleh bid'ah, ya, oleh khurafat, karena mereka masih musyrik. Haji kepada Allah, berjumpa dengan Nabi. Nabi mendatangi mereka, Nabi mendakwahkan mereka. Ya, maka kemudian mereka berislam, mereka balik lagi ke Madinah, dakwah. Datang lagi 5 orang dari Madinah, masuk Islam lagi, pulang lagi, dakwah. Begitu. Ya, begitu. Nabi datangi mereka. Nah, dakwah itu mendatangi. Itu dakwah yang efektif. Dakwah di mimbar, ya. Iya, tapi yang datang orang-orang yang udah ngaji. Dakwah yang paling efektif ialah kita mendatangi umat. Wa ardahum dan radhiyallahu anhum wa ardahum, semoga Allah meridhoi mereka. Falamma tammatil bai'atu, maka ketika sudah, ya, selesai bai'at tersebut, sempurna bai'at tersebut, adinallahu lahu bil hijrati hajar ilaihim. Allah mengizinkan Nabi untuk hijrah kepada mereka, sehingga beliau hijrah menuju mereka, menuju kaum muslimin yang ada di Madinah. Wa kana ba'du ashabihi qad hajara qabla dzalik ila al-Habasyah. Dan sebagian sahabat Nabi sudah hijrah duluan ke Habasyah minta perlindungan suaka kepada Raja Najasyi. Ya, wa makatsu 'inda an-Najasyi muddatan. Mereka tinggal di bawah perlindungan Raja Najasyi beberapa waktu. Karena Raja Najasyi menyetujui agama mereka, masuk Islam. Tsumma hajara baqiyatuhum ila Madinah. Kemudian sisanya yang ada di Habasyah itu enggak hijrah, enggak balik ke Mekah, tapi hijrah ke Madinah. Ngikut. Falamma staqarra bil Madinah, ketika mereka sudah tinggal permanen di Madinah, ja'al ladina fil Habasyah. Maka orang-orang yang ada di Habasyah datang ilal Madinah, ke Madinah. Wastaqarra al jami'u fil Madinah, walhamdulillah. Sehingga semua sahabat tinggal di Madinah. Ya, kemudian baca lagi itu footnote nomor 8, coba ke Nugraha. Matan dulu dibaca. Ya. Falam mastaqarra fil Madinati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala, falamma istaqarra fil madinati umira bi baqiyati syara'i al-islami mithla zakati was-sawmi wal-hajji wal-adhani wal-jihadi wal-amri bil ma'rufi wan-nahyi 'anil munkari wa ghairi dhalika min syara'i al-islami. Baik, terjemahkan itu. Falamma istaqarra, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tinggal di Madinah, maka beliau pun diperintahkan untuk diperintahkan dengan sebagian dengan syariat Islam lainnya, dengan syariat Islam yang lainnya, semisal zakat, puasa, haji, adzan, jihad, dan amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang lainnya dari syariat-syariat Islam. Baik, dibacain penjelasan Syekh bin Baz nomor 8. Suma qala syarih rahimahullah taala, falamma istaqarra fil madinati ba'da al-hijrati amarahu Allahu bi baqiyati syara'i al-islami min az-zakati wa siyami ramadana wa hajjil baiti wal jihadi wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari li anna al-madinata sarat daru islamin wa hiya al-'asimatu al-ula lil muslimina falihadha umiru bi hadhihi al-umuri لأنهم يتمكنون حينئذ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا من رحمة الله عز وجل أن أجل هذه الواجبات إلى أن هاجروا إلى المدينة وكان أصل الزكاة مشروعا في مكة كما قال تعالى في سورة الأنعام وهي مكية وآتوا حقه يوم حصاده walakin ansoba'uha wa masarifuha wa tafasilu ahkamiha kullu hadha sara fil madinati wa hakadha siyamu ramadana syuri'a fis sanati thaniyati min al hijrati وهكذا الحج شرع في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة عاشرة من الهجرة وأنزل الله فيه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا في سورة آل عمران وهي مدينة. Kasih ke siapa ini yang santri baru? Bima. وهكذا الجهاد. Disuruh baca kok deg-degan kayak disuruh nikah. Langsung panik gitu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullahu taala wa hakadzal hajadi wa hakadzal jihadu wa hakadzal jihadu umirabihi fil madinati wa kana fi awwali al amrin yujahidu min jahadahu wa yakufu amman kaffa cukup dekan pula dia Aib, aib, aib. Kasih aja ke Ustaz Abdurrahman tuh. Thumma qala rahimahullah ta'ala, thumma umira bi an yabda'ahum bil qitali wa an yujahida al kuffara wa in lam yabda'uhu fayad'uhum ila Allah yurshiduhum ilayhi fa in ajabu wa illa qatalahum hatta yastajibu lil haqqi illa ahla al kitabi fa innahu yuqbalu minhumul jizyatu wa sanna Allahu fil majusi sunnata ahli al kitabi imma islamun wa imma jizyatun wa amma baqiyatul kafarati imma al islamu wa imma as-sayfu ma'al qudrati. Ya, kata Syekh bin Baz, falamma staqara fil Madinah, maka ketika Nabi SAW sudah menetap tinggal permanen ya, di Madinah, Madinah Nabawiyah, maka beliau amarahullahu, Allah memerintahkan beliau bibaqiyati syara'i Islam, syariat-syariat Islam yang lainnya. Yang sebelumnya di Mekah hanya perintah bertauhid, perintah sholat. Jadi bertahap. Ya, bertahap. Ya, minaz zakati wa siyami Ramadan, berupa zakat, puasa Ramadan, wa hajjul bait, ya. Hajjul bait, haji ke Mekah, wa jihad, berjihad, wal amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun amar ma'ruf nahi munkar para sahabat sudah melakukan. Ya, buktinya orang-orang Madinah sudah amar ma'ruf nahi munkar. Yaitu dakwah di Madinah. Abu Bakar As-Siddiq baru masuk Islam langsung dakwah, mengajak Utsman bin Affan masuk Islam. Ya, dan yang lainnya, dari sahabat yang lainnya yang langsung dakwah. Ya. Li'annahum, ya, mana tadi? Li'annal Madinah tasara darul Islam. Karena Madinah sudah menjadi negeri Islam. Ya, wa hiya al-asimatu al-ula lil muslimin. Dan Madinah itu adalah al-asimah, ibu kota pertama bagi kaum muslimin. Karena setelah itu di masa Ali bin Abi Thalib pindah ke Kufah, pusat pemerintahan. Ya, setelah itu pindah ke Baghdad. Ya. Dan seterusnya hingga berakhir di Istanbul. Ya, di Istanbul. Di mana itu? Turki. Ya. Dan setelah itu khalas. Allah musta'an. Nah. Mana lagi tadi? Falihada, oleh karena itu umiru bihadhil umuri. Mereka diperintahkan dengan perintah-perintah ini. Di annahum yatamakkanun karena hina idin. Karena waktu itu mereka sudah kuat. Minal amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Ya. Diperintahkan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Makanya dakwah itu tadarruj. Tadarruj itu step by step, tidak bisa langsung sekaligus, ya, jumlatan wahidah, tidak. Makanya para sahabat pun diingkari kemungkaran mereka itu bertahap, ya. Bahkan perintah hijab, cadar itu di Madinah, artinya kaum muslimah di Mekah dan baru-baru hijrah ke Madinah itu belum pakai hijab. Khomer dilarangkan secara menyeluruh, itu juga di Madinah. Artinya sebelum itu sahabat masih seminum, bertahap, ya, bertahap. Taib, la taqrubu shalawa antum sukara, jangan kalian dekati sholat ketika kalian lagi mabok. Ya, minumnya habis sholat. Baru akhirnya turun ayat-ayat yang menerangkan haramnya khamr. Jadi bertahap. Makanya kalau Nabi SAW langsung memerintahkan sahabat larang ini larang itu, maka sahabat gak ada yang mau ngikutin. Ini dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala. Tapi bertahap. Nah, begitu juga kita ini kalau kita mau dakwah. Ada kemungkaran pada sosok seseorang. Kemungkarannya banyak. Namun dia juga musyrik. Melakukan kesyirikan. Dia melakukan ritual-ritual adatnya yang di situ menjurus kepada kesyirikan akbar. Atau dia berpaham dengan paham kemurtatan, yaitu ikut-ikutan jadi sekuleris atau liberalis. Ya, berpendapat semua agama adalah benar. Dia juga maksiat. Atau juga main band, main musik. Ya. Mana dahulu yang kita dahulukan dari tabligh, penyampaian ini, dakwah yang kita sampaikan, ya, nahi mungkar, amar ma'ruf, iya, kita ajak dia kepada sholat, kepada amal-amal, kepada tauhid. Namun kemungkaran mana yang lebih dahulu? Tauhidnya dulu, kerusakan akidahnya dulu. Ya, jangan terbalik. Ya, jangan terbalik. Jangan kita langsung bicara haramnya musik, haramnya musik. Betul, musik haram berdasarkan 4 madhab. Ya, berdasarkan 4 madhab. Tapi madhab Zuhri nggak dianggap madhab Zuhri, nggak dianggap madhab Zuhri. Dicela itu madhab Zuhri oleh para ulama, oleh Asyuti di Tarjibur Rawi, oleh Al-Imam Nawawi, dicela oleh para ulama madhab Zuhri itu. Yang mereka kontekstual, dengar dalil, oh ini kita berdalil dengan hadis ini, berdalil dengan ini, itu madhab Zuhri, dicela itu, nggak dianggap mereka itu. Ya, jadi yang bakin yang tetap ada ialah haramnya musik. Nah, tapi haramnya musik itu tidak selevel dengan haramnya berpemikiran liberal yang berpemahaman semua agama adalah sama di mata Tuhan, kata dia. Ya, mana yang kita dahulukan? Kita cercer dia soal musik atau kita cercer dia soal batilnya akidah dia, kufurnya akidah dia? Ya, orang yang berakal pasti akan mendahulukan yang kerusakan akidah. Ya, jangan terbalik, kita malah sibuk bicaranya haramnya musik, haramnya musik. Ya, Allah musta'an. Akhirnya kita akan dijauhi dan apa yang disampaikan dari yang seharusnya disampaikan, yaitu kerusakan akidah dia, dia akan sudah menolak duluan. Kalau kita sampaikan kerusakan akidah dia, kemudian dia murka, dia marah, itulah memang resiko dakwah. Jangankan kita, Nabi SAW diusir. Ya. Hanya karena apa? Menjelaskan kerusakan akidah keyakinan musyrikin Quraisy. Ya, mana lagi tadi? Ya. Wakana itu ya. Ya, wa hadza min rahmatillah, inilah di antara rahmat Allah. Ya, azza wa jal. Anna ajalla hadhihi alwajibat. Yaitu bahwa Allah menunda kewajiban-kewajiban tadi. Kewajiban zakat, puasa, haji, jihad. Ila an hajara ila Madinah, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ini rahmat dari Allah. Ya, rahmat. Coba kalau langsung sekaligus kewajiban itu semua numpuk di Mekah, masih lemah. Maka akan banyak dosa yang dialami oleh kaum muslimin karena enggak sanggup mengamalkan kewajiban itu. Ya, karena menghadapi berbagai rintangan yang lebih besar lagi. Wa kana aslu zakati masyru'an fi Makkah. Sebenarnya hukum asal zakat itu sudah disyariatkan di Mekah. Ya. Kama qala ta'ala fi suratil An'am wa hiya makkiyatun, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surah Al-An'am yang dia turun di Mekah, wa atu haqqahu yauma hasadih. Dan berikanlah hak dari zakat pertanian itu pada hari kalian memetik hasilnya, hari panennya. Ya. Namun cuma itu aja bersifat global. Perinciannya itu di Madinah. Walakin ansabauha, nisabnya berapa begitu. Wa masarifuha, ke siapa gitu diberikan. Wa tafasilu ahkamiha, perincian hukum-hukumnya, kullu hadza, semuanya itu sarafin Madinah, itu di Madinah. Wa hakata siyamu Ramadana syuri'a fi sanati ats-tsaniyati minal hijrah. Puasa Ramadan tahun ke-12 Hijriah. Wa hakadzal hajj, haji syuri'a fi sanati tasi'ah. Bahkan ini terakhir-terakhir awil asyirah minal hijrah. Ya. Haji disyariatkan tahun 9 apa ke-10 Hijrah. Berarti tahun terakhir hijrah. Ya, tahun terakhir umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalallahu fihi, dan Allah turunkan ayat walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban bagi manusia atas Allah untuk berhaji ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Fi surati Ali Imran wa hiya Madinatun. Ini di surah Ali Imran, turunnya di Madinah. Ya. Haramnya riba juga itu di Madinah. Nah, itu syariat itu ya. Ini kemaslahatannya, beda dengan agama lainnya yang enggak jelas perinciannya, urutannya, numpuk semua di situ, dan enggak universal juga syariatnya. Hanya agama kita ini universal. Agama lain mana diatur masuk kamar mandi gimana caranya? Agama kita ngatur semua, buang hajat, ya, beristinjaknya, ceboknya, bahkan berhubungan dengan istri diatur semua. Agama lain enggak ada. Cara meludah aja diajarin sama kita, jangan bersin diajarin semua. Ya, dan ini semua tadarruj. Wa hakadzal jihad, demikian pula jihad. Ya, umira bihi fil Madinah. Diperintahkan jihad tersebut di Madinah. Wa kana fi awalil amr yujahidu man jahadah. Di awal-awal dulu, ya, Nabi SAW hanya memerangi man jahadahu, siapa yang memerangi mereka saja. Ya, musyrikin, yaitu jihad difa' namanya. Jihad ketika diserang. Karena musyrikin mau nyerang Madinah, sudah tercium isu tersebut, maka kaum muslimin jihad, mempertahankan diri. Dan akhirnya mereka berjumpa di Badr. Itu perang Badr Kubro, perang pertama. Itu difa', bukan hujum. Itu dijelaskan oleh para fuqaha dan para mufassirin, ya, di Kitabul Jihad itu dijelaskan. Kalau jihad difa', wajib. Ya, kita mempertahankan diri. Ketika diserang, kita wajib mempertahankan diri. Makanya waktu itu ketika kaum muslimin di Ambon diserang, nah itu kaum muslimin wajib jihad. Kalau kaum muslimin di Ambon enggak ada sekitar Ambon, terus kewajibannya bergeser, bergeser, bergeser ke kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Ya. Nah, makanya sebagian masyayikh, Syekh Mukbil, Syekh Rabi itu memfatwakan wajib bagi kaum muslimin di Indonesia dulu jihad. Adapun sebagian ulama yang enggak memberikan fatwa jihad karena tidak ada surah yang kamilah disebutkan. Seakan-akan ini menyerang, padahal diserang gitu. Kalau ada gambaran yang utuh kepada para masyayikh, ya, bahwasanya itu diserang, masyayikh tentu akan menjawab sebagaimana ada tertera di buku-buku fikih. Semua paham kok orang yang belajar fikih Kitabul Jihad. Ya, hatta santri yang masih pelangak-pelongo, dia belajar Kitabul Jihad, dia tahu itu. Ya, dia tahu. Nah, ini mudah kok. Ya, cuman terkadang ditanya ke masyayikh tidak utuh. Sehingga masyayikh menjawab berdasarkan zahirnya. Sehingga adalah pro kontra waktu perang Ambon tersebut. Ya, ada yang memfatwakan tidak ada jihad, ada yang memfatwakan ada jihad. Ya. Wa hakadzal jihadu, mana ini dia? Wa yakuffu amman kaffa anhum, dan menahan diri dari, ya, orang-orang yang menahan diri juga. Artinya kaum muslimin tidak menyerang orang-orang yang tidak menyerang mereka. Ya, kabilah-kabilah musyrikin yang di sekitar Madinah tidak menyerang kaum muslimin di Madinah, maka kaum muslimin juga tidak menyerang. Tsumma umira bi ayyabda'ahum bil qital. Baru kemudian ketika sudah kuat, kaum muslimin diperintahkan untuk memulai peperangan. Ada syariat jihad hujum, jihad menyerang. Dan karena itulah dakwah. Artinya sebelum mereka, ya, diperangi, ditawarkan dulu Islam. Kalau enggak mau diserang, kecuali kalau mereka itu adalah orang-orang yang berhak untuk dimintai jizyah, upeti. Kalau enggak mau masuk Islam, bayar upeti. Kalau enggak mau juga, baru diperangi. Ya, karena tujuan dari jihad adalah dakwah. Tujuan dari jihad adalah dakwah. Ya, agar dakwah itu kuat, karena kaum musyrikin yang menentang sudah enggak ada. Wa an yujahida al-kufara wa illam yabda'u, baru diperintahkan untuk memerangi orang kafir walaupun mereka tidak memulai. Fa yad'uhum ila Allah wa yursyiduhum ilaih, mendakwahkan mereka kepada Allah, kepada agama Allah, membimbing mereka kepada agama Allah. Fa in ajabu, kalau mereka menjawab, apa namanya, menerima seruan dakwah tadi, alhamdulillah. Ya, wa illa, tapi kalau mereka menolak, qatalahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam berserta para sahabat memerangi mereka. Hatta yastajibu lil haq, ya, illa ahlul kitab. Ya. Hatta yastajibu lil haq illa ahlul kitab. Hingga mereka mau menerima kebenaran dakwah ini kecuali ahlul kitab. Ya, ahlul kitab itu mereka Yahudi, Nasrani plus nanti Majusi, apa, Yahudi Nasrani. Mereka ketika diperangi sebelum perang ditawarkan dakwah. Kalau enggak mau enggak langsung diperangi, dimintai jizyah. Kalau musyrikin yang lain ditawarkan dakwah, enggak mau juga langsung serang. Ya, langsung serang. Taib. Ya, fa innahu yuqbalu minhum aljizyatu, karena ahlul kitab diterima kalau mereka bayar upeti. Wasannallahu fil majusi, dan Allah juga menetapkan ketetapan bagi kaum majusi sunnata ahlil kitab. Apa yang Allah tentukan juga kepada ahlul kitab. Imma islamun wa imma jizyatun. Masuk Islam atau bayar jizyah. Bayar upeti. Wa amma baki, ya, yaitu kalau mereka mau bayar upeti enggak diperangi. Tapi kalau mereka mau enggak mau baru diperangi. Ya. Nah, kalau mereka mau apa masuk Islam, mereka diminta untuk hijrah. Ya, diminta untuk hijrah. Kalau mereka enggak mau hijrah, jangan diperangi. Namun diberikan kepada mereka tanbih, peringatan. Enggak dapat apa namanya? Ghanimah kalau perang. Ya. Kalau mereka enggak mau, ahlu kitab diminta jizyah. Paham ya? Jadi perinciannya itu kalau ke ahlu kitab ditawari dakwah dan musyrikin. Kalau mau disuruh hijrah. Suruh hijrah. Kalau enggak mau, perangi. Ya. Ini musyrikin. Kalau ahlu kitab kalau enggak mau minta upeti. Kalau enggak mau diperangi. Tapi kalau musyrikin enggak mau dakwah, menerima dakwah langsung diperangi tanpa diminta jizyah. Upeti. Ini dulu ketika kaum muslimin kuat ya. Kalau sekarang Allah musta'an. Ya. Mana lagi tadi? Wa ma baqiyatul kafarati, adapun kaum kafir yang lainnya selain ahlul kitab ya dan majusi. Imma al-islamu wa imma asaihu. Apakah mereka mau menerima Islam atau enggak pedang diperangi. Ma'al qudrah. Ya, yang disertai kemampuan kaum muslimin. Tabarakallahu fik. Kemudian di matan berikutnya, matan nomor 9. Ya. Summa qala al-musannifu rahimahullahu taala akhadha ala hadha 10 sinina wa tufiya salatullahi wa salamuhu alayhi wa dinuhu baqin wa hadha dinuhu la khayra illa dalla al-ummah alayhi wa la sharra illa hadharaha minhu wal khayru alladhi dallaha alayhi at-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardahu wa sharru alladhi hadharaha minhu ash-shirku wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'bahu ba'athahu Allah ila an-nasi kafatan wa iftarada Allah ta'atahu ala jami'i thaqalaini al-jinni wal-insi wa dalilu qawluhu ta'ala qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a wa kammala Allah bihi ad-dina wa dalilu qawluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Baik. Ya. Maka beliau memulai di sini dakwah di Madinah ini 10 tahun kemudian beliau wafat. Sallallahu alaihi. Dinuhu baqin, agama beliau walaupun beliau wafat agama beliau tetap ada. Langgeng. Wahada dinu, inilah agama beliau Islam. Tidak ada kebaikan melainkan beliau menunjukkan pada umat kepada kebaikan tersebut. Tidak ada keburukan melainkan beliau pasti mentahdir umat, memberikan peringatan pada umat atas keburukan tersebut. Al khair alladzi dalla alaihi, kebaikan yang ditunjukkan oleh Nabi adalah tauhid dan segala hal yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi yaitu ibadah. Dan keburukan yang Nabi SAW mentahdir yang memberikan peringatannya adalah kesyirikan dan seluruh hal-hal yang Allah benci ya, dan yang Allah tolak. Ba'asahullahu, Allah mengutus beliau kepada manusia keseluruhan. Allah mewajibkan ya, kepada umat semuanya agar mentaati beliau ya. Allah mewajibkan kepada semua makhluk, dua makhluk, jin dan manusia untuk mentaati beliau. Qulia Yohannas ini Rasulullah ilaikum jamia. Walaupun annas di sini masuk juga al jin. Katakanlah wahai manusia, karena mukhatabnya waktu itu yang nampak adalah manusia. Dan jin juga di sini masuk. Aku adalah Rasulullah untuk kalian semua. Kamalallahu bihi ad-din. Allah menyempurnakan agama ini. Ya, dengan perantara beliau, risalah beliau. Dalilnya ialah firman Allah Taala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ya, dari sini juga jadi dalil selain Islam tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ada semua agama benar di mata Tuhan? Tuhan yang mana? Ya. Kalau Tuhan kami Allah, Tuhan dia siapa? Nyi Roro Kidul mungkin. Ya. Wa dalilu ala mautihi dan dalil akan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah taala innaka mayitun wa innahum mayitun. Sesungguhnya engkau mati dan mereka juga mati. Summa innakum yaumal qiyamati takhtasimun. Dan kalian pada hari kiamat akan saling berbantah. Sedikit itu dibaca syarahnya. Summa qala Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala wa ba'da ma akmala Allahu bihi ad-din توفاه الله إليه بعد عشر سنين من الهجرة. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. طيب. Kemudian setelah itu Allah sempurnakan agama ini dengan risalah beliau tadi. Allah wafatkan beliau setelah 10 tahun beliau berhijrah. Allah Ta'ala berfirman sebagaimana tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum, al-ayah. Ya. Wa qala jalla wa ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya, nanti Allah berarti Rasul ini mati. Engkau mati. Ya, berarti selesai ini dakwah beliau sebagaimana mereka mati. Summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kalian pada hari kiamat takhtasimun, saling berbantah di sisi Rabb kalian. Tapi cukup. Ya. Ini kajian kita ini tinggal sedikit lagi ya ikhwah. Kurang lebih 2 pertemuan lagi selesai dan kita lanjutkan ke Qaidul Arba apa Kasfus Syubhat ya? Qaidul Arba apa udah ngerti? Udah ngerti belum Nabil? Qaidul Arba udah paham belum? Qaidul Arba udah ngerti belum? Belum, Qaidul Arba aja dulu. Ya. Qaidul Arba itu ya, dipahami ya, karena itu bagus sekali mengenal tauhid, mengenal syirik. Nah, ini 2 pertemuan lagi insyaallah khataman kita lanjutkan nanti dengan Al-Qaidul Arba syarah dari Syekh Ibnu Baz. Ini kita mungkin bacanya cepat aja itu Qaidul Arba. Baru nanti kita lanjutkan ke Kasfus Syubhat. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.